بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah membahas kitab Al-Fiqh Al-Muyassar dan kita masih pada poin yang keempat dari syarat-syarat sahnya jual beli. Disebutkan oleh para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar bahwa syarat yang keempat an yakuna al-muba'u mimma yubahu al-intifa'u bihi min ghairi hajatin. Barang-barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang mubah kita mengambil kemanfaatan darinya walau tanpa adanya kebutuhan yang mendesak. Masuk dalam pembahasan ini yang sempat kita singgung pada pertemuan yang lalu bahwa barang-barang yang haram maka tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Atau barang-barang yang ada unsur darar, memberikan bahaya, pun demikian tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Atau barang-barang yang ada nas sharih, nas yang tegas, dalil yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa barang tersebut tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Kalau yang boleh, yang mubah, al-intifa'u bihi, seperti al-ma'kul, wal-mashrub, wal-malbus, wal-markub, barang makanan yang halal, boleh diperjualbelikan. Minuman-minuman yang halal, bagaimanapun sistem pengolahannya, yang penting dia halal, maka boleh untuk diperjualbelikan. Pakaian, demikian pula kendaraan, demikian pula tempat tinggal, perkebunan, persawahan, peternakan. Ini adalah hal-hal yang yuntafa'u bihi, yang manusia itu mengambil manfaat darinya. Sementara hal-hal yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, fala yasihu bai'u ma yuhramul intifa'u bihi, tidak sah jual beli barang-barang yang haram untuk mengambil manfaat darinya. Kal khamri, seperti khamr, wal maitati, bangkai, wa alatil wal khinziri, babi, wa alatil lahwi wal ma'azif. Demikian pula alat-alat musik apapun bentuknya, ini semua haram untuk diperjualbelikan. Di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama adalah hadis Jabir radhiyallahu an Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamr. Haram baik bentuknya sudah memang khamr tua, kamput, dir, apalagi lah namanya, memang bentuknya sudah 100% itu khamr, minuman-minuman yang memabukkan, ini haram. Atau bahan mentah, masuk dalam pembahasan ini, bahan mentah yang dijual dan pasti diproses menjadi khamr. Contohnya kita punya pohon nira. Pohon itu milik kita, kita yang nyadapnya, kita mengambil air niranya. Kemudian kita tahu di kampung kita itu, di desa kita, ada penampung air nira dalam jumlah banyak, berapapun dibeli sama dia. Namun kita tahu bahwa dia membeli air nira tadi pasti akan dibuat khamar. Kita menjual dalam bentuk masih air nira, masih air kelapa, bukan air kelapa, air dari sadapan bunga kelapa ataupun apa itu kolang kaling, aren, ya, aren, tayyib. Itu ketika kita sadap kemudian kita ambil kita minum segar dia, belum memabukkan, belum difermentasi. Yang seperti itu halal. Namun ketika kita menjualnya kepada orang yang pasti membuatnya, membelinya dan akan membuatnya untuk khamr, haram. Karena murni di situ ada ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong, bahu membahu untuk dosa dan permusuhan. Tetapi ketika kita menjualnya, kita enggak tahu, kita jual di pasar. Air nira tadi, air nira murni, kita jual di pasar. Ada orang-orang datang membelinya. Yang ini beli untuk gula merah, yang sana beli untuk buat kue, yang sana lagi beli untuk apalagi kebutuhannya. Ada di antara para pembeli tadi yang memang membeli untuk khamr, tapi kita enggak tahu. Yang seperti ini boleh, enggak masalah. Fala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Kita terlepas dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut karena kita tidak mengetahuinya. Masuk pula dalam pembahasan ini ketika kita diminta untuk membuat sebuah bangunan. Bangunan yang itu murni untuk sesuatu yang haram. Misal, rumah perjudian. Karena kita memiliki skill dan kebetulan juga hasilnya bagus, bayarannya murah. Sehingga datang pemborong, kami minta tolong untuk dibangunkan di sana sebuah bangunan. Kita tanya ukurannya, tanya ini itu. Tersebut di sana bahwa mereka mengatakan bangunan ini untuk tempat perjudian. Ini haram, tidak diperbolehkan. Ya sudah, enggak masalah. Bayarannya sekian, mulai besok kami akan bekerja. Enggak boleh. Kenapa? Karena itu murni untuk dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi ketika kita membangun sebuah rumah, sebuah bangunan, di situ dimanfaatkan untuk hal-hal yang mubah, rumah makan misal, warung. Tetapi ada kalanya orang-orang yang datang memanfaatkannya untuk berjudi. Atau bangunan-bangunan fasilitas-fasilitas pemerintahan, sekolahan, kemudian bangunan-bangunan pemerintahan lainnya. Maka yang seperti ini mubah diperbolehkan. Adapun ketika kita tahu itu murni untuk dosa dan kemaksiatan, rumah perjudian, demikian pula perbankan, bank-bank konvensional yang melakukan sistem riba, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Diberitahukan kepada seluruh santri MTQS, pra MTD, MTD dan takhasus agar dapat berkumpul di aula, waktunya sekarang juga. Tafadhal, karena ada sesuatu yang darurat untuk disampaikan kepada MTD, MTQS, pra MTD, takhasus. Tafadhal antum sekarang juga menuju ke aula. Kita lanjutkan. Wal maitah, jual beli bangkai. Mungkin sebahagian kita menganggap remeh, apa sih bangkai masa dijual, diperjualbelikan? Iya, tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan bangkai karena itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula bangkai dikonsumsi juga haram, tidak diperbolehkan. Namun kita akan menjumpai beberapa kondisi. Seperti misal ada seorang peternak ikan. Peternak ikan lele, katakan demikian. Banyak ternak dia. Nah, karena saking banyaknya dan dia ingin menghemat pakan dari ternak dia, akhirnya dia membeli, mendatangi peternakan ayam. Kalau misal ada ayam-ayam kamu yang mati, daripada dibuang sia-sia, sudah saya beli sepertiga harga. Kalau misal sekilonya 20 ribu, ya sudah saya beli 7 ribu, 8 ribu per kilonya. Daripada dibuang dikubur, pihak peternak ayam tadi pun menganggap sesuatu yang baik, ya sudah. Dalam satu hari mungkin ada yang mati 15 ekor, 20 ekor, dikumpuli. Kemudian dijual kepada penampung tadi. Ini tidak diperbolehkan. Loh, tapi kan bukan kami yang memakan dagingnya. Kami jual untuk kami berikan kepada ternak. Dari ternak itulah nanti baru kemudian dimakan. Tetap yang seperti ini tidak diperbolehkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan harganya. Allah mengharamkan untuk memakan daging, memakan bangkai, afwan. Allah mengharamkan untuk memakan bangkai, maka Allah juga mengharamkan semua hasil dari bangkai tersebut. Inna Allah idha harrama ala qawmin akla syai'in harrama samanahu. Allah subhanahu wa ta'ala apabila mengharamkan memakan sesuatu atas suatu kaum, pasti Allah mengharamkan juga harganya, nilainya. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Apakah bangkai itu adalah dari binatang yang ketika dia disembelih tadi disebut nama Allah, kemudian dikonsumsi halal, kemudian mati menjadi bangkai, ataukah dari binatang-binatang buas yang memang secara hukum asal haram, tetapi karena dia dapat, kebetulan dapat bangkai harimau, bangkai singa, bangkai binatang-binatang yang haram, dia bawa kepada peternak, kemudian dijual. Ini tidak diperbolehkan, haram. Wal khinzir, demikian pula khinzir. Ini juga haram. Diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk dalam bab ini, sebahagian ulama berpendapat al-hasarat, binatang-binatang yang menjijikkan, binatang-binatang yang tidak ada kemanfaatannya sama sekali, tetapi diperjualbelikan entah sedang karena sedang tren. Misal jual beli apa ya? Apa yang kira-kira sedang tren di kalangan mereka? Enggak ada manfaatnya sama sekali, bukan karena suaranya, bukan karena warnanya, bukan karena apa-apanya lah. Tetapi karena sedang tren saja. Apa kira-kira? Kemarin sempat tersebut oleh sebagian ikhwah, batu landak. Jual beli batu landak, apa manfaatnya? Enggak ada. Tapi dijual dengan harga yang sangat tinggi. Kenapa? Karena tren. Yang seperti ini juga tidak diperbolehkan, termasuk dari idha'atul mal. Sementara Allah dan Rasulnya mengharamkan, melarang kita dari idha'atul mal, membuang-buang harta dengan sia-sia. Batu akik seperti beberapa waktu yang lalu. Kita membeli batu, hukum asalnya mubah, boleh. Tetapi ketika itu menjadi sebuah tren, kemudian dengan harga yang tidak masuk akal, dan hanya karena senang-senang saja, khawatir ini masuk pada idha'atul mal. Atau model-model yang lain lah, yang biasanya seiring waktu berjalan ini akan kembali muncul, akan kembali ada. Dari mulai dulu ikan lohan, terus apa lagi kira-kira, jenis bunga-bungaan yang harganya sampai menyentuh puluhan atau bahkan ratusan juta, sesuatu yang gak masuk akal. Sekarang hilang, gak ada, berikutnya nanti akan ada lagi. Nah, yang seperti ini kita sebagai seorang ahlu sunnah mesti jauh pandang ke depan. Ini hanya tren saja, sesaat, setelah itu akan hilang. Mereka, biarlah mereka yang berlomba-lomba untuk membeli hal-hal yang remeh, tidak mendapatkan manfaat darinya, hanya sekedar mengikuti tren saja. Yang seperti ini jangan sampai kita terjatuh padanya, karena ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, membuang harta, membelanjakan harta dalam hal-hal yang remeh, yang tidak ada kemanfaatannya. Wal asnam, demikian pula al asnam, patung. Wa kullu mattukhidha ma'budan min dunillah. Dan segala sesuatu masuk dalam bab ini, segala sesuatu yang dijadikan sebagai sesembahan selain dari Allah Azza wa Jal. Salib. Salib itu kan lambang, bukan sekedar sebuah bentuk begitu saja, enggak. Tapi sebuah lambang yang disembah oleh suatu kaum. Enggak boleh kita jual beli. Kebetulan kita jual beli pernik-pernik. Situ ada ini, ada salib di situ kita jual. Enggak boleh, haram. Atau lambang peribadatan kaum-kaum yang lain. Apa saja bentuknya. Tidak diperbolehkan. Walau bukan dalam bentuk patung. Terlebih kalau seandainya itu dalam bentuk patung. Patung naga. Oh ini disembah oleh kaum ini. Kemudian patung gajah. Ini disembah oleh kaum ini. Sebuah ukiran yang benar-benar mirip dengan bentuk yang aslinya. Walau bentuknya kecil. Dia ukurannya kecil. Makanya seperti ini tidak diperbolehkan, haram. Kita kebetulan ahli dalam bidang pembangunan. Kemudian ada orang yang minta dibangunkan, tolong buatkan ini menara salib. Tidak diperbolehkan. Atau kita ahli dalam membuat konstruksi baja ringan. Ada yang minta tolong ini dibuatkan salib dari baja ringan. Juga haram, tidak diperbolehkan. Karena sama dengan kita menjual al-asnam, patung atau sesuatu yang dijadikan sebagai lambang peribadatan suatu kaum. Lantas bagaimana dengan patung mainan? Boneka, bantal, kan ada sekarang dijual bantal dalam bentuk patung ya. Dia bantal fungsinya untuk tidur tapi bentuknya patung. Atau memang patung sendiri mainan? Untuk anak-anak. Bagaimana yang seperti ini? Jika bentuknya sama persis dengan manusia atau sama persis dengan makhluk hidup yang lainnya tanpa ada perubahan, maka yang seperti ini juga haram, tidak diperbolehkan. Terjadi khilaf di antara para ulama, namun yang rajih tidak diperbolehkan. Akan tetapi jika patung tadi atau mainan tadi, boneka tadi di samping bentuknya hampir mirip dengan makhluk hidup, tetapi ada tambahan-tambahan lain yang di alam nyata itu enggak ada bentuknya seperti itu, makanya seperti ini diperbolehkan. Seperti yang dimiliki oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, memiliki patung atau boneka, bahasa kita kuda bersayap. Wujudnya kuda ada, tetapi kuda bersayap ada enggak? Enggak ada. Patung dinosaurus misal, tapi kan dalam rekayasa mereka ada bentuk dinosaurus yang seperti itu, tapi kita gak pernah menyaksikan dengan kenyataan. Kalau seperti ini bisa jadi di zaman-zaman dulu ada kuda bersayap, ada yang ini dan itu, tetapi yang menjadi tolak ukur adalah ketika tidak kita ketahui wujud nyatanya di alam ini. Maka boneka-boneka yang seperti itu boleh untuk diperjualbelikan, boleh kita menjualnya, boleh pula kita membelinya. Dalilnya adalah apa yang dimiliki oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, memiliki patung berupa kuda bersayap atau mainan boneka. Tetapi ketika dia wujudnya persis utuh, ada boneka bentuknya manusia sama persis, enggak ada tambahan, enggak ada pengurangan. Nah yang seperti ini masuk dalam kalimat al-asnam, tidak diperbolehkan. Walaupun bentuknya kecil, mini, tetap harus dihindari. Demikian pula hadis berikutnya. Wa'ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha idha harrama ala qawmin akla syai'in harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, Allah mengharamkan harganya. Ini telah sempat kita singgung tadi. Hal-hal yang diharamkan sesuatu bagi kita untuk memakannya, mengkonsumsinya, maka haram memperjualbelikannya. Tidaklah seseorang memperjualbelikannya kecuali untuk mengambil harganya, kemudian membelikannya untuk yang lain dan dinikmati. Misal anjing, haram binatang ini. Baik anjing itu untuk berburu, atau anjing itu digunakan untuk menjaga ternak, atau anjing itu dipergunakan untuk menjaga perkebunan. Apa saja manfaat dari kita memelihara anjing tadi? Ada sebuah tempat, di situ merupakan pelatihan untuk melatih anjing-anjing menjadi anjing pemburu, atau menjadi anjing yang terlatih menjaga kebun, menjaga ternak. Kita sedang butuh ini, butuh kita dengan penjaga-penjaga tadi dari binatang-binatang ini. Kita datang ke tempat tadi, kemudian kita lihat-lihat, oh saya senang dengan ini, berapa harganya? Harganya sekian juta per ekor. Ya sudah, gak apa-apa, karena butuh untuk jaga ternak kita, jaga kebun kita. Haram, tidak diperbolehkan. Loh, tapi kan saya beli bukan untuk dimakan. Iya. Walaupun engkau membelinya bukan untuk dimakan dagingnya, tetapi engkau mendapatkan kemanfaatan dari binatang-binatang tersebut, maka ini haram. Innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama tsamanahu. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, pasti Allah mengharamkan harganya. Lantas bagaimana kita untuk mendapatkannya? Bisa dengan beberapa cara. Bisa dengan kita memintanya, atau diberi hadiah, atau kita mendapatkannya menjadi terlantar, binatang yang terlantar, kemudian kita ambil, kita pelihara. Yang seperti ini diperbolehkan, tetapi untuk membelinya haram, tidak diperbolehkan sama sekali. Demikian pula seperti yang terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat tentang haramnya bangkai. Para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana dengan lemaknya? Karena lemaknya itu bisa digunakan untuk menambal kapal. Kapal dari kayu, antara satu papannya dengan papan berikutnya terdapat celah. Ini kalau seandainya dimasukkan ke dalam air, pasti akan masuk air. Yang paling bagus untuk menambalnya adalah syahm, lemak dari binatang. Bagaimana wahai Rasul, kalau seandainya lemak dari bangkai tadi diambil, kemudian digunakan untuk menambal kapal, menutup celah-celah antara papan yang ada, sehingga air tidak masuk, atau digunakan sebagai minyak bagi lentera, lampu. Di masa dahulu bukan kayak baterai sekarang, bukan pula sebelum-sebelumnya dengan minyak tanah, tapi dengan lemak tadi, lemak binatang. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, melarang mereka, innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama tsamanahu. Walau ada kemanfaatannya, bangkai dijual, manfaatnya diambil lemaknya untuk ini dan itu, tetapi ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan harganya. Iya, yang membeli tidak memakannya, tidak memakan lemak tadi, digunakan untuk lampu, minyak lampu, digunakan untuk menambal kapal, tetapi yang menjualnya, dia akan mendapatkan uang. Dari uang tersebut, dia belanjakan untuk kebutuhan sehari-harinya, sama dengan dia memakan bangkai tadi. Sehingga yang seperti ini juga diharamkan. Masuk dalam bab ini, jual beli kotoran binatang. Bagaimana ini? Apa hukumnya? Tai ayam, tai kambing, tai sapi, sesuatu yang kita merasa jijik dan gak mungkin untuk mengkonsumsinya. Terjadi khilaf di antara para ulama, yang rajih bahwa boleh menjual kotoran dari binatang yang dipergunakan untuk pupuk. Kenapa? karena kotoran dari binatang-binatang ini pertama suci. Kotoran dari binatang-binatang yang halal untuk dikonsumsi dagingnya ketika disembelih, maka kotorannya suci. Mau beraknya, mau kencingnya itu suci. Sehingga jual beli kotoran binatang yang seperti ini halal diperbolehkan. Sebagian ulama membahas tentang kotoran manusia. Bagaimana ini? Terjadi khilaf. Sebagian mengharamkannya, sebagian membolehkannya. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.